cekap hati. Dingin pelukan malam ini, dalam pekatnya aku menangis. Sejenak langkah ku terhenti, di mana kini aku berdiri. Setan pagi ini, aku tak ingin bangun lagi. Biar lepas aku kembali bermimpi. Setan hari ini aku lelah.